program padat karya atau mungkin dalam rangka untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak beberapa bulan terakhir ini, hampir setahun ya, tahun lebih mana? Itu saya belum. Nah, pemerintah melakukan kegiatan penyelamatan, rescue program, yang disebut dengan antara lain banyak ya, rescue program atau program penyelamatan itu adalah antara lain padat karya. Dan program padat karya ini dilakukan secara nasional, ada program padat karya nasional. Jadi ini menjadi satu gerakan atau program yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan padat karya ini tidak hanya dilakukan di Departemen Tenaga Kerja, walaupun memang banyak berhubungan dengan tenaga kerja, tapi program padat karya itu juga dilakukan oleh departemen-departemen lain dalam pemerintah ini. Antara lain, ini mungkin juga perlu diekspos, ada padat karya yang disebut dengan padat karya produktif sektor PU, sektoral pekerjaan umum. Padat karya produktif sektoral pekerjaan umum, PKPS PU. Padat karya produktif sektoral pekerjaan umum, PKSPU. Dan juga di departemen-departemen lain seperti Departemen Kehutanan ada padat karya kehutanan, di Departemen Pertanian ada padat karya pertanian. Nah, saya ingin menyampaikan tentang padat karya produktif sektoral pekerjaan umum, PKPSPU itu dimasukkan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pengusaha jasa konsultan golongan ekonomi lemah dan golongan menengah, GEL dan GM. Ini program alat karya produktif sektoral PU ini dianggarkan cukup besar, bahkan melebihi karya Depnaker gitu. Itu sebesar 1,13 triliun. Kita belum punya duit sebesar itu ya. 1,13. Kalau triliun berapa? Angkanya berapa? 12 angka ya? Nolnya 12. Kita jarang lihat duit sebesar itu ya. Nah, sebagai perbandingan, padat karya Depnaker itu totalnya dua jenis itu hanya 7 miliar lebih ya. 700 miliar lebih gitu. 300 berapa? 14 untuk padat karya desa kota dan 391 untuk padat karya terampil. Jadi total 700 sekian miliar ya, ada lebih dikit ya. Tidak seperti yang sering diberikan 1 triliun. Karena ada dana yang diblokir cukup besar, hampir 300 miliar ya. Ya, 281 lebih ya. Nah, padat karya produktif sektoral pekerjaan umum yang ingin secara khusus saya sampaikan, ini hasil pertemuan dengan Menteri PU kemarin, itu meliputi kegiatan di bidang pengairan. Untuk kegiatan perbaikan jaringan irigasi, penggalian saluran irigasi, pembangunan pengurukan embung pada sentra-sentra produksi pangan, serta pembersihan alur sungai pada daerah-daerah rawan banjir. Ini bisa dimiliki nanti. Kemudian di bidang bina marga, untuk kegiatan pembangunan badan jalan, perbaikan bahu jalan, perbaikan dan pembuatan saluran samping, perbaikan gotong royong dan gorong-gorong dan jembatan kecil, serta pembuatan jalan lingkungan. Di bidang cipta karya, perumahan dan pemukiman, untuk kegiatan perbaikan saluran drainase, perbaikan dan pembuatan tempat pembuangan sampah sementara, perbaikan dan pembuangan MCK, dan melakukan perbaikan lingkungan hunian kumuh di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Inilah yang dilakukan oleh PKPSPU ya, sebagai bagian dari program padat karya nasional. Nah, jadi ingin kami gambarkan dalam rangka untuk menanggulangi dampak krisis moneter, karena dampaknya kan PHK, kehilangan pekerjaan, pengangguran, kemudian apa lagi? produksi pangan terganggu, terhambat, itu kan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Pemerintah melakukan sebuah pendekatan integral untuk melakukan padat karya secara nasional di beberapa departemen pemerintah. Ini beda dengan crash program yang pernah dilakukan pemerintah juga 3 bulan awal tahun ini, Januari, Februari, Maret ya. Itu dilakukan oleh Pemda, belum ke Depnaker, belum ke PU Pertanian maupun Departemen Kehutanan. Walaupun itu sebagian masih ada sisa masalah yang sering ditanyakan, diadukan ke kami. Padahal itu tidak merupakan program Depnaker, belum merupakan program Depnaker. Itu program yang dilakukan oleh Pemda, Pemda dulu. Nah, dengan demikian pemerintah ingin dalam menangani dampak krisis ini melakukan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan. Jadi bukan suatu program yang apa namanya, yang bersifat tidak langsung saja gitu, itu ada itu. Tapi ada program yang langsung bersifat langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula kami ingin menekankan sekali lagi, dulu tidak pernah kami sampaikan, kami harapkan sekali program ini, program padat karya ini, khususnya yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, dapat berjalan dengan sebaiknya dan dapat sampai ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kami bertekad untuk tidak ada lagi cerita kebocoran dana pembangunan seperti yang sering disinyalir selama ini gitu. Betul-betul sampai pada masyarakat gitu. Karena kalau ini berhasil ya, selain masyarakat akan ikut terbantukan teratasi apa masalah yang mereka hadapi secara langsung. Seperti kalau padat karya Depnaker ini jaraknya 8 bulan. Masa waktunya 8 bulan. Dan juga menekankan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif berkesinambungan. Jadi bukan charity, bukan langsung dikasih kemudian habis, tapi memberi kail gitu. Bukan memberi ikan. Oleh karena itu diharapkan bersifat produktif berkesinambungan. Nah, kita harapkan sampai kepada masyarakat, antara dapat membantu mereka, tapi juga untuk jangka panjang, jika ini berhasil, saya berkeyakinan akan banyak pihak-pihak di luar negeri yang tertarik untuk membantu gitu. Karena sebagian juga datang kepada kami tanpa menyebut negaranya. Mereka sangat tertarik dan antusias dengan solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan rescue program, program penyelamatan krisis ini. Maka jika ini berhasil dan mereka akan tambah yakin, insya Allah bantuan-bantuan dari International Funding Agency, tentu melalui Bappenas nanti ini akan bisa datang. Berarti ini akan membantu bangsa dan negara lebih luas lagi ke depan gitu. Nah, ini yang kita harapkan programnya akan bisa berjalan dengan baik. Nah, tentang program padat karya yang khusus dilakukan oleh Depnaker, dua bentuk. Kita sebut padat karya desa kota, ini Pak Sugiarso Pimpru-nya. Dan padat karya terampil, ini Pak Siswanto Pimpru-nya ya. Nanti silakan berhubungan juga Pimpru ya. Untuk apa namanya? Dapat informasi-informasi lebih lanjut. Ini sudah mulai berlangsung, berjalan secara serentak di seluruh tanah air, di 27 provinsi. Untuk padat karya desa kota semula, di 27 provinsi, di 215 Dati 2 ya. Kemudian padat karya terampil yang semula direncanakan di 18 provinsi, tapi di tengah jalan kita telah putuskan untuk juga dilaksanakan di 8 provinsi lainnya. 26. Timur-timur tidak, karena atas permintaan Kakanwil Depnaker tim-tim. Sudah bagusnya tidak sekarang gitu. Untuk timur-timur ada alasan itu. Telah berjalan ya. secara serentak ya, dan ini melibatkan masyarakat. Program Padat Karya di Denmark ini melibatkan masyarakat. Jadi pelaksananya di lapangan nanti itu adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat itu. Sekarang sudah hampir rano ya, selesai semua, akan mulai dilaksanakan gitu. Dan kita harapkan akan bisa berakhir oleh berlangsung secara baik. Karena itu kita atau kami tetap mengharapkan dukungan masyarakat termasuk dalam pengawasan ini. Saya kira itu aja. Dananya berapa masing-masing? Ya? Dananya masing-masing. Kalau Depnaker ya, kalau PKPSPU tadi 1,13 triliun ya. PU punya. PU itu pendekatannya tadi di tiga bentuk kegiatan. Oke. Okay. Arahnya juga kepada pengusaha jasa konsultan. Jadi memang melibatkan pengusaha di sana. Tapi ya kontraktor. Dikontrakkan itu pelaksananya secara kontrak. Kalau PU pakai kontraktor, pakai pelaksana, tapi diprioritaskan kepada golongan ekonomi lemah dan golongan menengah. Kalau kita yang di Denmarker sebagai bandingan tidak pakai langsung ke masyarakat, dan oleh karena itu tidak boleh ikut serta perusahaan. Yang boleh hanya LSM dan LM, lembaga mandiri maupun lembaga masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, tidak diborongkan itu. Mereka mengkoordinir pengangguran kemudian dilibatkan dalam kegiatan Padat Karya itu. Jumlah dana untuk Padat Karya Depnaker coba ini ada untuk ini apa Padat Karya Desa Kota istilahnya ya. Padat Karya Desa Kota Pak Sugiharso, jumlah dana semuanya berapa nih? 317.173.972.000. Jadi 317 miliar 173 juta 972 ribu. Kemudian yang terampil total biaya setelah dana ini 391.185.163.000 ya. Jadi kira-kira totalnya 700 miliar. Ini yang disanakan oleh ini. Nah, saya ingin memberikan penjelasan. Ini untuk Padat Karya terampil yang semula di 18 provinsi. Tapi kita mampu mencoba mengalokasikan dana dari situ. Ini tentu ada konsekuensi revisi ya, DIP ya. Nah, kita masuk untuk kita bagikan ke 8 provinsi lain lagi, terutama kebetulan banyak berada di kawasan timur Indonesia. Bahkan provinsi ya? Ada anunya, ada beberapa paket, rata-rata 20 paket yang baru ya. Karena yang baru itu semula begini, saya terus terang saja, ada cadangan dana 188 paket ya, seharga 24 miliar. Itu sebenarnya bukan untuk dibagikan ke daerah, tapi untuk pengembangan setelah itu. Tapi kita ngambil kebijakan, kenapa itu nggak dibagi supaya merata 26 provinsi? Karena tim-tim permintaan seperti itu nggak bukan dari pusat, dari permintaan daerah gitu, maka kita tiadakan. Bahkan nih untuk diketahui juga, kita ingin melakukan penghematan, rasionalisasi anggaran. Ada dana tim konsultasi 7 miliar. Tapi setelah kita coba dalami bisa dihemat ya. Cukup dengan kurang dari 1 miliar ya. Tim konsultasi khususnya di daerah-daerah, dan itu bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri setempat ya, yang menjadi tim konsultasi daerah ya. Sehingga kita bisa mengalokasikan dana dari yang 7 miliar itu sebesar 6 miliar lebih ya. Iya, itu kita alokasikan ke daerah lagi. Kita alokasikan ke daerah yang 18 ya. Sehingga ada penambahan karena semula beberapa provinsi sangat sedikit jatahnya itu, paketnya. Kemudian kita tambah gitu. Sehingga menjadi 51 paket. Iya. Tambahan dari 188 paket untuk 8 provinsi baru. Nah, sampai setingkat itu kita ingin supaya ini betul-betul merata pada masyarakat, dan kita minta sekali pelaksananya juga sampai ke bawah. Nah, pelaksanaan di bawah itu berkoordinasi Depnaker juga dengan Pemda dan juga dengan instansi-instansi terkait lainnya. Itu tadi sudah soal aneh ya, anggaran sudah. Pertama, yang pengairan berapa, di mana ada berapa, kita kaya. Kemudian yang kedua itu, pada sekalian ini nampaknya selain yang ditangani benar ke desa-desa dan berkati, setiap departemen nampaknya punya, punya program perasaan. Yang saya pertanyakan, mengapa itu tidak dikoordinasi oleh satu lembaga, sehingga terarah. Terus saya perhatikan beberapa kayak Departemen Pertanian, kemudian sekarang PU, kemudian ada juga perhubungan dan macam-macam itu seolah-olah terkotak-kotak gitu. Dan saling berkait semuanya. Pertanian, bagaimana meningkatkan produksi, pengairan, PU, itu dalam pengairan, transportasi dan bagaimana. Sebenarnya kalau itu dikaitkan dengan kegiatan kita yang berarti, barangkali membahasnya tidak hanya dalam waktu singkat ini, tetapi mungkin 2-3 tahun mendatang masih terasa langkah-langkah lagi. Saya kira itu satu usul dan pikiran yang baik ya. Tapi alasan dari pemerintah dalam pelaksanaan program padat karya nasional ini diserahkan kepada beberapa departemen karena pelaksanaan pembangunan itu berdasarkan prinsip sektor. Jadi kalau yang menyangkut tenaga kerja penganggur, ter-PHK, sebagainya itu lebih tepat di sektor tenaga kerja. Kalau menyangkut kayak tadi apa PU tadi, perbaikan jalan, irigasi itu sektor pekerjaan umum. Maka disebut padat karya produktif sektoral pekerjaan umum. Nah, padat karya produktif dari sekarang ini sangat istilah produktif itu karena ini bukan program seperti biasa. Program pembangunan yang rutin itu, membangun jalan ini, tapi ini yang ada dimensi produktifnya gitu. Kemudian yang berhubungan dengan pertanian juga demikian, itu sektoral itu. Jadi nggak bisa Depnaker masuk ke situ, karena itu adalah wilayah tugas sektor pertanian, sektor kehutanan. Nah sekarang kalau itu dikoordinasikan, kalau kita perhatikan lokasi pelaksanaan proyeknya, akhirnya terlihat bahwa satu daerah tertentu proyeknya banyak sekali. Padahal penduduknya sedikit, penganggurnya barangkali sedikit. Tapi di daerah lain yang penganggurnya banyak itu penganggurnya sedikit. Jadi tidak imbang dengan itu. Artinya pemilihan lokasi pun harus disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan dan kebutuhan masyarakat yang di tempat itu. Saya kira itu telah dipertimbangkan, diperhatikan dan menjadi asas pembagian apa proyek, pengalokasian dana dan proyek. Seperti di padat karya Depnaker, baik untuk kedua bentuknya itu dari provinsi ke provinsi berbeda melihat satu potensi daerah dari sudut kependudukan, dari sudut apa namanya tenaga kerja penganggur ya ter-PHK, jadi nggak sama itu. Untuk para karya Depnaker paling banyak di Jawa Barat ya, kemudian nomor 2 Jawa Timur, DKI, Jawa Timur, DKI gitu. Sementara daerah-daerah lain disesuaikan, jadi sudah diperhatikan itu asas pemerataan, keseimbangan, dan keadilan dalam pengalokasian dana dan juga kegiatan proyek. Nah, untuk diketahui pula, padat karya Depnaker dengan PU secara umum tidak sama bentuk kegiatannya. Walaupun ada pada hal tertentu bisa berdekatan gitu. Padat karya PU tadi sudah ya, tiga bentuk kegiatan. Kalau Depnaker, kalau yang desa kota itu dalam bentuk pertanian. Tapi ini apa namanya? Bentuk kegiatannya? Ya pertanian, ada pembukaan tambak, ada juga pengairan, peternakan, embung, kolam ikan, los pasar, jalan, dermaga, kemudian ada AMP juga, Abri Manunggal Pertanian masuk, perkebunan, industri kecil. Yang kira-kira dekat dengan yang PU tadi, pengairan dan jalan. Tapi beda, yang di sana karena tadi programnya lebih, proyeknya lebih besar, itu jalan yang kalau perlu ikut ke ini nggak, Kerawang nggak ya? Ya ikut kan? Itu yang jalan berbatu itu yang punya PU itu, pada karya PU. Tapi ada jalan kampung yang diharapkan punya implikasi produktif, itu yang pada karya Depnaker. Itu tidak pakai batu, karena dananya terbatas untuk tenaga kerja yang Nah, kalau kita membayar, Edep Nagar membayar per pekerja itu maksimum 7.500 ya, atau pola 30% alat bahan, 70% upah. Dari daerah ke daerah tidak. Kemarin saya meninjau ke Rio di Pekanbaru, di pinggir Pekanbaru itu, memperbaiki saluran air. Kalau itu diperbaiki saluran air itu, jarak 3 meter gitu, selebar 3 meter, jaraknya 3 kilometer, itu ada tanah-tanah lahan tidur di sampingnya itu bisa akan jadi subur. Akan bertanam sayur mayur, dan itu sangat membantu. Itu yang dipakai. Sementara PU tidak, dan itu nggak pakai semen, beton itu namanya. Kalau PU tidak demikian. Jadi tidak tumpang tindih, walaupun ada kemungkinan. Dan ini kita koordinasikan dengan PU, supaya jangan nanti tumpang tindih pelaksananya antara bentuk kegiatan PU dengan Depnaker dalam pelaksanaan Padat Karya ini. Kemarin saya ke Rio juga, itu untuk Padat Karya itu yang satunya buat itu kolam. Kemudian budidaya ikan apa gurami, ikan mas, ikan patin juga kalau nggak salah itu. Mengapa produktif 3 bulan itu bisa dipanen, bisa dijual untuk masyarakat sekitar. Yang terampil bentuk kan sudah pernah saya jelaskan juga, pemagangan dan pembinaan wirausahaan baru itu dengan LSM-LSM. Kalau rincian dana anggaran di PU, saya kira enggak nih. Ini 2 miliar lebih saya kira. Kan tadi 1,3 triliun. Enggak bisa dan enggak. Mohon maaf kami enggak ada anunya. Per daerah ada totalnya gitu, tapi per kegiatan enggak gitu. Kami hanya dapat ini bisa dianu nih dari pekerjaan umum. Jadi dimintakan supaya kita mengumumkan masyarakat bahwa juga ada Padat Karya di PU. Sebenarnya ini biar dari PU saja mengumumkan, tapi minta kami ini. Jadi yang diminta tolong tadi ada Padat Karya PU itu. Apa istilahnya tadi? Padat Karya produktif, sektoral, pekerjaan umum dengan dana sekian, bentuk kegiatan sekian. Oh bisa. Upah yang terserah nak kita apa Pak? Kak, yang Depnaker? Di sini rumusannya itu HOK ya, hari orang kerja itu. Hari orang kerja ini ya. Umpamanya untuk pengairan 72 juta hari orang kerjanya. Bukan orang kerja, bukan apa? Bukan orang pekerja gitu. Kesempatan kerja orang per hari ya. Ya. Hari per orang, kemudian Bina Marga 43 juta hari orang kerja HOK. Kemudian Cipta Karya 67 juta. Tinggi ya. Hari orang kerja. Sementara yang Depnaker yang desa kota itu 28 juta hari orang kerja. Kalau di bikin ada rumusnya itu kira-kira seharinya menyerap 116 ribu pekerja penganggur dalam Padat Karya desa kota. Kalau totalnya sampai akhir proyek selama 8 bulan itu sekitar 500 ribu ya. 500 ribu lebih penganggur. 600 ribu. Enggak, tambahan dengan terampil. Yang desa kota saja sekitar 500 ribu. Orang kerja atau orang? Orang kerjanya. Kalau hari orang kerjanya 28 juta. Hari orang kerja. Kalau dianukan ke orang 116 ribu per hari. Karena itu bekerja ada yang lama, ada yang sekian minggu. Kalau total sampai akhir program sekitar 500 ribu pekerja penganggur. Sedangkan untuk terampil, dulu ditarget 65 ribu orang yang akan terlibat pekerja, tapi dengan pengalokasian dana baru di 188 paket dan di 8 provinsi baru menjadi 66.000 20 orang. 66.020 yang akan terserap. Jadi sekitar ya 600 saja. Dibandingkan dengan jumlah penganggur kita, baik yang ter-PHK, kehilangan pekerjaan, penganggur sejati, sekarang 15 juta dan punya tendensi meningkat 18 juta, 20 juta, terutama pada bulan-bulan akan datang ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang mandek. Kalau PU jumlahnya 125 juta hari orang kerja. 125 juta hari orang kerja. Berapa lama nih? Oh, PU itu apa ya? 8 bulan juga ya? Kontrak sudah 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan. Jadi perusahaan kecil menengah tadi itu mereka memperkerjakan orang-orang gitu. Kalau di sini kita LSM, pendekatannya agak beda dikit. Dan kami tidak bolehkan ada perusahaan masuk di sini dalam pelaksanaan, jadi hanya LSM. Ada yang lain lagi? Nah, itu dia. Ini betul-betul kami ingin sekali untuk terlaksana secara baik ya. Dari program prakarya ini, khususnya yang di Depnaker, kita ingin meningkatkan pengawasan. Jadi pengawasan yang pertama dilakukan pengawasan fungsional, wasfung, wasnal. Ada yang pakai wasfung, ada yang pakai wasnal, terserah mau depan mau belakang. Pengawasan fungsional itu pengawasan dari dalam kita sendiri, dilakukan oleh kami, saya sebagai pengendali, oleh Pimpro juga ke bawah. Dan antara lain pendekatannya memberikan laporan per minggu itu, tentang pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Jadi duit itu pakai apa kita minta per minggu, itu wasnal. Ditambah lagi wasnal ini, wasnal juga ya, dilakukan juga oleh Itjen, Inspektorat Jenderal. Coba perhatian Depnaker dalam pelaksanaan ini, insyaallah nggak tanggung-tanggung gitu. Dipersiapkan secara khusus Inspektorat Jenderal untuk ikut terlibat dalam pengawasan aparat karya ini gitu. Masih ingin kita tambah lagi wasmas, pengawasan masyarakat, seperti telah kami kemukakan juga pada waktu yang lalu. Kami mengimbau masyarakat, termasuk pers, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk ikut membantu pengawasan ini. Bahkan sudah pernah kami undang majelis-majelis agama dan secara khusus juga organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda. Tolonglah diawasi itu. Nah, pengawasan ini dan proyek pembangunan ini dilaksanakan di pusat dan di daerah. Di pusat itu hanya hal-hal yang bersifat strategis ya, tapi kegiatannya di daerah. Maka aliran dana yang 700 miliar tadi, 390 dan 300 berapa tadi, sekian dari desa kota, itu 99%, 99,05% ke daerah. Hanya 0,5% dana yang masuk ke pusat. 0,5 ya? Ya. Jadi total berapa tadi? 390 miliar, 300 sekian miliar, itu hanya sekitar 2 miliar yang ditangani, yang dikelola, dilola oleh Pimpro pusat, baik terampil maupun non terampil. Ya. Itu termasuk untuk monitoring, untuk evaluasi, untuk apa? Pembinaan dan lain sebagainya. Jadi 99,05% dari seluruh dana itu masuk ke daerah, lewat kas-kas negara di daerah. Ditangani oleh Pim Bakru, pimpinan bagian proyek di Belga. Itu yang pengawasan, termasuk kita ingin juga karena melibatkan LSM, lembaga masyarakat, kita minta LSM yang akan terlibat harus juga mau diaudit. Harus juga mau diaudit oleh lembaga apa namanya? BPKP gitu. Itu pengawasannya itu. Itu teorinya. Nah, kita harapkan pelaksanaannya juga akan baik gitu. Sekarang belum ada laporan masyarakat tentang adanya. Belum ada itu. Kita membuka juga mungkin apa pengawasan apa nih istilahnya? Waspung, wasnal, wasmas enggak? Ada kotak. Xbox 555. Oh, wasmas itu ya. Jadi silakan kalau ada indikasi, ada data termasuk dari kawan-kawan pers gitu. Kita ingin transparan, jadi kalau ada apapun pertanyaan, saya sebagai ketua tim pengendali pusat, Pimpro, dua Pimpro, akan terbuka untuk menyampaikan. Dan terus terang saja, sudah dibicarakan di tingkat menteri dan juga kabinet, ini kita akan awasi, jika ada penyimpangan-penyimpangan, kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan gitu, terhadap. Dalam suasana bangsa negara seperti sekarang, rakyat yang sedang menderita, yang sedang kelaparan gitu, kok tega-teganya kalau ada orang-orang yang ingin apa namanya? Menjara. Ingin menjara, maka ini kita kendalikan gitu. Walaupun ya dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, kami tidak berpretensi itu akan bisa bisa bersih semua, bersih sebersih bersihnya gitu. Ya, bulan Juni memang dicanangkan secara nasional oleh Menteri Tenaga Kerja, tapi pelaksanaan di daerah-daerah khusus yang terampil ya, baru pada hari-hari ini, bahkan mungkin baru tanggal berapa itu? KI DKI tanggal berapa kemudian? Tanggal 2, Pak. Bukan, penentuan? Tanggal 2. Juli? Enggak, tanggal 2 belum, kata Pak Anu. Itu pencanangan tanggal 2, Pak. Oh, pencanangan, tapi... Tanggal 2, ya. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2 Juli ya? Jawa Tengah bahkan belum, ini mengundang kami untuk bisa hadir di Banyumas katanya, untuk penyalangan tingkat Jawa Tengah. Jadi masih sedang jalan. Nah, baru hari ini laporan sudah masuk dari kedua Pimbro. Jadi dari Pimbakro di kabupaten-kabupaten, 215 kabupaten itu, diharapkan masuk laporan tentang kegiatan dan tentang penggunaan anggaran setiap minggu, paling lama hari Jumat. Kita harap agar fax masuk gitu, kita belum punya internet gitu. Fax masuk oleh Pimpro tingkat pusat, Sabtu, Minggu diolah, ditabulasi, Senin. Kemarin sudah kami terima, saya sudah menerima laporan dari Pimpro kedua ini, dan kita serahkan ke Menteri gitu. Itu yang minggu. Kalau yang gak sampai? Eh? Ya. Dua-duanya? Dua-duanya. Yang gak sampai juga baru juga. Yang desa kota yang tidak terampil sudah berjalan juga hampir sama. Nah, ini sebagai gambaran ya, dari 12 bentuk kegiatan tadi, pertanian cukup banyak ya, volumenya 22.000 lebih, tambak 44.000, cuma ini pengairan cukup banyak juga nih, 4 juta, peternakan sekian ya, los pasar sekian, kolam ikan sekian, jadi bervariasi. Ini yang sudah jalan itu? Gimana? Nah, ini perencanaan. Oh, rencananya. Perencanaannya. Tapi yang sudah jalan, mereka sudah jalan sekarang. Saya kira 80% ya. Kegiatan itu jalan. Mulai Juli, awal Juli. Awal Juli. Yang terampil awal Juli, bahkan ada beberapa tempat mungkin sedang. Nah, untuk 8 provinsi tambahan itu, kita baru hari ini, bahkan mungkin minggu depan baru di sosialisasi ya. Maksudnya begini, jadi dari dua program yang ditangani benar-benar tadi, yang pada karya desa kota itu sampai sekarang pelaksanaannya bagaimana? Ya. Kemudian yang terampil pelaksanaannya bagaimana? Ya. Iya. Itu kemudian yang ketiga, apakah sudah ada reaksi masyarakat yang melaporkan adanya perintangan atau begitu? Kalau reaksi belum ada, mungkin beberapa hari di depan ini. Nah, tentang tingkat perkembangannya, tadi kedua Pimpro sudah menyerahkan kepada kami posisi pelaksanaan proyek ya. Itu belum sempat saya baca dari baru tadi. Tapi bisa kami sampaikan untuk yang terampil di 18 provinsi awal itu sudah menentukan pelaksana kegiatan LSM-LSM. Jadi taraf penentuan itu dulu kan. Jadi saya kira sudah ya, di 18 provinsi penentuan pelaksana kegiatan itu LSM-LSM. Kalau rekrutmen peserta proyek itu pekerja penganggur itu sudah berjalan sebelumnya. Kemudian ditentukanlah pelaksana LSM maupun lembaga masyarakat. Itu rata-rata sudah semua ya, semuanya ditentukan. Mungkin ada satu dua belum ya, tapi secara umum sudah. Setelah itu nanti baru ada kegiatan yang cukup penting di situ, pelatihan orientasi 2 minggu ya. Oleh LSM itu kepada pekerja penganggur itu. Itu mungkin mulai minggu-minggu depan ini. Sebatas itu mulai pelaksananya yang terampil secara umum. Sedangkan yang non terampil, kita sebut aparat karya desa kota, itu istilah teknisnya. Agak sedikit terhambat, terutama karena ada keperluan merevisi DIP, daftar isian proyek yang memang sebelumnya sudah ada, tapi itu perlu direvisi sehubungan dengan ada keterlibatan AMP, ABRI Manunggal Pertanian, yang juga ikut mendukung program ini. dan melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dalam bentuk dalam kegiatan penggunaan lahan tidur pertanian. Nah, rancangan yang diajukan semula tidak match dengan DIP, maka dilakukan penyesuaian. Nah, karena ada itu, dan itu baru dilakukan baru ada apa namanya sekitar bulan apa ya, akhir Juni ya. Iya. Iya, buka ya. Sekarang sedang direvisi, itu perlu waktu. Itu yang sedikit membuat pelaksanaan itu terhambat, kecuali di daerah-daerah yang tidak memerlukan revisi mungkin sudah jalan. Jadi dalam tahun sekarang secara umum sudah dilakukan revisi DIP. Umpamanya gini, revisi DIP dalam para karya semula itu di DIP-nya itu di kecamatan ini enggak ada pengharapan lahan tidur gitu, yang menjadi perencanaan AMP. Bisa enggak diadakan? Bisa. Mungkin mengganti, tidak lagi jalan, sekarang lahan tidur gitu. Maka ada revisi itu, saya kira perlu beberapa waktu itu untuk melakukan itu. Itu yang sedikit membuat terhambat itu. Ya, saya kira bukan kewenangan saya, tapi ada satu dua lah ya, yang datang berdiskusi, saya kira untuk baiknya mentioning no name ya, tanpa menyebut nama, dari diplomat asing, menanyakan gimana ya, program Depnaker di dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, antara pada karya saya jelaskan gini, wah tertarik sekali. Baru tertarik. Ya, belum tertarik sampai pada tingkat antusias dan dia dari responsnya itu di depan saya, wah ini bagus sekali, bahkan hari ini juga saya akan sampaikan kepada pemerintah saya untuk membantu Indonesia. Nah, tentu nanti maksudnya lewat Bappenas. Nah, oleh karena itu kalau Jepang kan sudah datang ke DPR ya, menyatakan itu juga ada isyarat dari Bappenas juga, kegiatan para karya nggak tahu nanti yang sektor Depnaker atau sektor apa itu akan tetap dilakukan itu, diharapkan dapat dilakukan kelanjutannya, karena sekarang daya serapnya ya baru berapa juta, mungkin kurang dari 2 juta penganggur ya, angkanya sudah 15 juta bahkan bertendensi meningkat sampai 18-20 juta pada 2-3 bulan yang akan datang ini. Kalau angka resmi kita ini harus bareng bank ya, di sini 15 juta. Karena begini, rupanya ada rumusan, entah itu eksak atau tidak dari sudut teori ilmu ekonomi, setiap pertumbuhan minus 1 itu 400 ribu hilang. Tenaga kerja hilang, ter-PHK. Nah sekarang kemarin kita dengar dari statistik udah berapa? 13. Minus 13. Coba bayangin aja berapa itu. Saya kira lebih 20 juta kalau pakai teori itu. Tapi data-datanya ya itu tidak semua masuk Depnaker, mungkin ada yang melapor saya ter-PHK gitu. Nah sekaligus dalam kaitan ini kita berharap yang ikut di dalam program padat karya baik desa kota maupun terampil betul-betul rakyat yang menganggur dengan 4 kategori. 1 yang ter-PHK, yang kedua yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya mandek, tidak di PHK, perusahaannya bangkrut. Yang ketiga, TKI yang bermasalah cukup besar itu, bahkan banyak yang dideportasi. Dari Malaysia saja 4 tahun terakhir 28 ribu. Yang keempat, penganggur sejati, itu yang paling banyak, yang tidak diserap, terserap oleh lapangan kerja tahun lalu, sekarang ada penganggur baru lagi. Nah totalnya itu dulu bulan akhir April akhir Mei waktu saya masuk di sini 13,4 juta. Ternyata dengan hitungan teoritis per 1% minus 400 ribu penganggur, maka sekarang 15 juta 18 juta. Dan kalau itu terjadi lagi, tidak terpulihkan ekonomi, bertambah lagi. Ini bukan yang kemiskinan ya, yang sejati zaman nggak normal begini ya. Nah kita berharap gimana caranya supaya yang direkrut itu betul-betul yang dari 4 kategori itu, dari 15-18 juta. Jangan lagi ada kolusi, nepotisme gitu. Karena memang yang diterima itu menunjukkan saya ini ter-PHK. Saya ini penganggur. Sudah dari mana? Ketua RT. Dari lurah, gitu kan? Datang ke Kandep Depnaker. Nah, kita harap di situ tidak ada lagi praktek-praktek. Mungkin kalau kolusi enggak ya. Penganggur enggak bisa. Oh, bisa juga ya. Waktu gaji saya yang 6.000 sehari. Nah, itu. Ya? Betul-betul. Saya kemarin waktu di lapangan di dekat itu, saya waktu di Rio itu, saya tanya betul-betul penganggur enggak? Betul gitu. Ada seorang sarjana ekonomi. Dia penganggur gitu, bukan ter-PHK. Kagak juga saya ternyata belajar ekonomi, Penganggur sejati lagi. Penganggur sejati sudah 1,5 tahun itu. Dia ikut kerja di Parit itu lagi macul. Lagi macul-macul. Jadi kita harap tidak ada nepotisme, kepala desa, lurah, kemudian anak cucunya yang dimasukkan di situ kerja gitu. Tahu dia bukan penganggur. Atau ada data fiktif di lapangan. Oh, ini pengangguran dari hari ini 1.000. Tahu yang dipekerjakan kurang dari 1.000. Tapi pengeluaran apa? Pengeluaran upahnya 1.000 orang gitu. Itu semua yang memang kita harapkan akan tidak terjadi gitu. Diharapkan tidak terjadi praktek-praktek seperti itu. Dalam kondisi seperti sekarang gitu. Yang hampir 2 triliun ini sekarang tidak ada. Oh, kok dia jadi 2 triliun? Sudah tersedia. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Yang berwenang jawab mungkin Bapenas. Tapi dengar-dengar ya dari apa? ADB. Saya kira bukan yang IMF. Itu kan berkaitan dengan kok IMF masih bolak-balik gitu. Oh, ini sudah ada. Ini sudah ada. Dan duitnya sudah di kas-kas negara di daerah. Jadi sudah tersedia. Iya, di lapangan kan secara pus wasnal tadi itu kan ada aparat Depnaker, Itjen di tingkat bawah juga. Nah, kita kalau lagi kerja yang tidak terampil itu. Ya seharusnya yang ada petugas lapangan. Ya? Ada petugas lapangan. Petugas lapangan ada, dan ini di bawah terkoordinasi. Jadi bukan hanya Depnaker, juga apa? Bukan departemen terkait lagi? PU, Pemda, Depdagri ya, PU. Kemudian apa? Departemen lain. Pertanian, kehutanan, transmigrasi bahkan juga masuk dalam koordinasi. Kemudian lembaga masyarakat juga ikut dalam tim koordinasi dan tim pelaksana di bawah itu. Mereka berkewajiban melakukan pengawasan itu. Ya. Itu tenaga pengawas di lapangan. Di lapangan itu dapat langsung sendiri. Ya, gimana itu? Dapat ya? Dapat. Coba jelasin. Dapat. Dapat ya? Jelaskan. Biar ngomong. Di pengawas yang dari lembaga masyarakat adalah pengawas yang direkrut dari lembaga masyarakat murni gitu, dan di situ diberikan insentif, tidak termasuk upah yang bekerja ya, bukan tidak dapat bukan. Selain upah yang diberikan kepada pekerja, pengawas ini diberikan insentif tersendiri. Jadi berapa gimana? Nah, itu maksimum, tapi setingkat UMR. Anggarannya 7.500, tapi dibagi 2, 30% bahan dan alat. Jadi beli cangkulnya, beli apa gitu, skop, bahan, kemudian 70% upah. Tapi maksimum di berbagai daerah itu bervariasi. Jangan melebihi UMR nanti. Kalau beli UMR, wah dari sektor yang sudah bekerja itu keluar, kembali lagi. Pabrik tutup, mandek perusahaan, penganggur lagi. Itu lingkaran setan, kemiskinan gitu. Jadi polanya tidak, jumlahnya tidak sama ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang di pusat ingin saya tegaskan, saya sudah minta itu ya sekitar 0,5% ya. Itu dipakai untuk monitoring, evaluasi. Ada juga honor ya. Saya sebagai ketua tim pengendali pusat, dalam proyek ini mendapat honor 350.000 per bulan. Betul ya? Ya. Saya belum pernah terima tuh. Potong pajak ya, persen Pak ya. Dipotong pajak lagi. 350.000 gitu. Kemudian juga ada tim pengarah, tuanya menteri, tim pengendali. Nah, Pimpro saya enggak tahu. Atau 20.000 dipotong BPN. Alhamdulillah. Saya kira Bimbro lebih besar dari saya. Ya, karena yang lebih ando, yang lebih banyak kerja gitu. Ya. Sudah ya. Ya, kalau PU juga sudah mulai sekarang, sudah mulai dilaksanakan. Itulah karena ingin supaya juga diketahui oleh masyarakat ya, dalam pertemuan antara Men PU dengan Menaker kemarin, kami juga ikut menampingi. Diharapkan kepada Depnaker sajalah, ya ikut ngumpul berkasian biar satu paket. Jangan seperti tadi kan, orang nanti bingung, kok ada para karya sana sini, gitu. Ternyata memang beda gitu. Nah, kita harapkan di masa yang akan datang mungkin akan lebih terkoordinasi. Kalau ada bentuk kegiatan yang mirip-mirip mungkin bisa diserahkan. Kalau seperti di sini pengairan jalan ini lebih ke PU, nanti lebih bagusnya di PU gitu. Tapi karena ini sudah direncanakan demikian, tapi kita hindari overlapping gitu. Ini sudah ada kesepakatan untuk melakukan pengawasan juga ke bawah nih. Tahu-tahu kita lihat jalan ini mana para karya ano, desa kota ada penagar ini jalannya. Mana PU? Ya ini juga jalannya. Nah itu. Nah itu yang ingin kita hindari. Langsung setelah pencanangan di Karawang itu, ya terus terang saja, baik saya pribadi maupun menteri agak kecewa gitu. Waktu itu sebagian kawan-kawan kan ikut ya. Karena kita jalan dari tempat acara itu kan 2-3 kilo yang jalan berbatu itu. Saya kira itu Parikarya Depnaker. Bahkan dia tanya, hebat benar nih Parikarya nih. Besar nih biaya nih. Ini karena sudah tahu apa namanya lapon kontrak kayak gitu itu. Oh ini bukan katanya, ini bina cipta karya yang belok ke sana lagi lain lagi. Jadi yang Depnaker yang itu pas ada orang kerja terakhir itu, ya Pak Menteri lagi apa wawancara itu. Punya dampak ekonomi nggak apa-apa gitu, tapi alhamdulillah dari data yang masuk ke kami apa namanya dalam bidang lain juga ada gitu. Dan saya lagi meninjau ke daerah, begitu bisa meninjau seluruh daerah karena anggaran pusatnya nggak banyak gitu, cukup banyak gitu. Ini idealnya kalau anggaran pusat lebih banyak kan bisa ngajak wartawan ke daerah kan. Ya. Nah, kira itu yang mau bilang. Mbak dulu ya. Gimana? LSM yang terlibat adalah LSM yang berorientasi, yang legal beroperasi. Artinya LSM itu apa? Terdaftar ya? Ya. Kemudian yang berorientasi sosial ekonomi, yaitu yang punya program community development, bukan LSM politik kan ada. LSM kan banyak kategorinya. Bukan yang melakukan advokasi. Kemudian yang kedua, LSM yang mempunyai lembaga ekonomi produktif untuk terampil. LSM itu banyak untuk pekerja terampil yang memiliki lembaga ekonomi produktif atau yang terlibat di dalam pengembangan pembinaan kewirausahaan di dalam masyarakat. Tersebar dan kita tekankan supaya diprioritaskan kepada LSM setempat. Tadi ada informasi dari Sumsel baru sebelum saya masuk kemari. Ini ada LSM pusat minta dia di Sumsel. Saya nota prioritaskan LSM setempat. Kecuali LSM yang juga punya jaringan di daerah. Jadi lebih baik kalau produk itu koperasi dengan segala bentuknya, kokar, komponen, KUD, juga ada baitul mal, tamu ini. Nah, lembaga-lembaga semacam itulah yang terlibat. Dan itu untuk penentuannya di tingkat wilayah, kanwil dan maker, itu ada tim ya yang mengisi ya. Kedengar seperti ini DKI katanya dengan IPB, ya, atau ada orang-orang IPB. Jadi melamarlah itu LSM-LSM ke kanwil dan maker, kemudian diteliti ya, disurvei. Karena ada yang nyampe pada saya, itu kami sudah disurvei oleh kanwil, latar ini. Diteliti, kemudian diputuskan, inilah yang LSM terlibat, ada proses seleksi, jadi tidak semua. Dan Kemarin kami syaratkan kalau tidak bisa di audit. Nah ini kami harapkan betul akan bisa terlaksana, dan kami dari pusat, saya pribadi punya harus rasional objektif. Tidak ada KKN. Kepada yang datang kami minta ini enggak ada. Silakan daftar sana, nanti kepada kandil-kandil itu harus mengeleksinya secara objektif, secara rasional. Oke, terakhir ya. Moderator Pak Binang terakhir. Kalau ada data yang mengenai persentase penganggur murni atau pekerja yang lain? Ya, harus ada. Dia ikut pada karya atau seluruh penganggur. Kalau seluruh penganggur, itu ada. Ada datanya yang dapat di Denagar. Ya. Kemudian yang ikut parter ini ada, kan ada data di sini bisa diminta nanti ya. Umpamanya provinsi Jawa Timur, oke, di Kabupaten Lamongan alokasi parter karya khususnya yang desa kota di 16 kecamatan itu kita minta di desa itu, di kecamatan itu berapa banyak penganggur, berapa yang diserap, berapa HOK, berapa pekerja per hari itu ada semua. Oh, mau dilihat presentasinya, itu menarik, belum. Ya. Saya kira kita bisa lihat nanti. Yang ikut itu penganggur murni apa ter PHK itu? Ya, begitu maksudnya. Pegawai menengah ke atas, guru ke atas. Enggak. Oh, itu terampil itu. Iya. Yang terampil itu. Kita belum ada datanya, sudah dimasukkan, nanti bisa dikompilasi. Itu bisa dilihat nanti, mungkin kalau sudah seminggu lagi ya. Kami sedang berdatangan data-data itu. Kita ingin lihat juga presentasi empat kategori itu mana yang lebih banyak ya. Ter-PHK, apa penganggur sejati gitu. Atau ada yang tidak penganggur tadi, yang anak cucunya yang menentukan gitu. Oke. Saya kira demikian. Nah, terakhir. Menurut informasi Kakak Nuil kepada kami, alasannya bersifat politik karena memang agak sedikit dilematis pelaksanaan program ketenagakerjaan di sana, karena mudah menimbulkan kecemburuan. Nah, contoh selama ini, jangankan itu pada karya, ada program akad ya, antar kerja antar daerah, dibina sekian putra putri Timur untuk magang ya, di luar Timur, di Jawa. Wah, itu politis sudah. Tidak berniat baik pemerintah terminal, itu politis. Tidak dibina seperti itu, dikritik juga lagi, itu yang saya maksud dilematis. Ya. Nggak ada perhatian di anak tirikan. Ini. Itu pada saya, kakak yang datang ke ruangan saya. Nah, apalagi kalau para karya itu. Yang terbatas, penganggurannya banyak, kok dia saja yang itu? Kami tidak, dalam suasana seperti yang terjadi di tim-tim sekarang ini, itu sangat pegal. Kami bisa memahami itu, dan karena permintaan dari bawah, ya kita tidak masukkan tim-tim. Saya kira mungkin ya. Terima kasih kawan-kawan, saudara-saudara, atas hadirannya. Terus diapa?